Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada suasana yang berbeda yang ana rasakan pada malam hari ini. Biasanya ana berjumpa dengan Pak Said, namun sekarang beliau sudah tidak di tengah-tengah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau, menerima semua amal kebaikannya, Allah mengangkat derajatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan beliau ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin azzakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulus Sittah yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita akan memasuki landasan yang ketiga. Tayyib, kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, punya ada tandanya di sininya, halaman 20 ada tanda batasnya, ada yang punya? Ya. Jazakallah khair. Kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-aslu al-thalith, landasan yang ketiga, anna min tamamil istima'i, bahwa diantara kesempurnaan persatuan, as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan ta'at, liman ta'ammara alaina, terhadap orang yang memerintah kita sebagai penguasa, walau kana abdan habasyian, meskipun dia penguasa tersebut seorang budak Habasyi dari Habasyah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-aslu al-thalith, landasan yang ketiga, adalah ta'atu waliil amril muslim, mentaati penguasa muslim. Karena kata beliau, kenapa ini menjadi sebuah keharusan untuk mentaati penguasa muslim? Karena tidak akan sempurna persatuan kecuali dengan mentaati waliul amr. Maka fala ijtima'a illa bi imam, tidak ada persatuan kecuali dengan seorang imam, seorang penguasa. Wala imamata, dan tidak ada imamah, kepemimpinan, illa bi sam'in wa ta'atin, kecuali dengan mendengar dan ta'at. Maka waliul amr al-muslim, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keberadaan mereka sebagai rahmatan lil muslimin, sebagai rahmat bagi kaum muslimin, yang dengan keberadaan waliul amr, penguasa tersebut, mereka akan menegakkan hudud, aturan-aturan, hukum-hukum, menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Wa nusrati al-mazlum minadh-dhalim, dengan keberadaan seorang penguasa, mereka akan memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang dizalimi dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan wa hifdzil aman, dan menjaga keamanan. Maka ini semua ikhwani fiddin azzakumullah, semua gambaran yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, adalah gambaran yang beliau sebutkan bahwa sesungguhnya dengan keberadaan waliyul amr itu adalah rahmatan lil muslimin, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang bagi kaum muslimin. Namun sekali lagi barakallahu fikum, beliau menyatakan bahwasanya tidak akan ada persatuan kecuali dengan seorang imam, dan tidak ada imamah kepemimpinan illa bisam'in wa ta'atin, kecuali dengan mendengar dan taat. Ikhwani fi din azzakumullah, sehingga kata beliau, hadza min rahmatillah, ini termasuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wassahabatu, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tatkala Rasulullah meninggal, tidaklah mereka memakamkan Rasul alaihi salatu wassalam sampai mereka membaiat seorang imam yang memimpin mereka, seorang imam yang posisinya mengganti keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kaum muslimin. Karena mereka barakallahu fikum, sikap yang ditempuh oleh para sahabat ini tadi, mereka tidak memakamkan jenazah Rasul yang mulia sampai mereka membaiat seorang imam. Kata Syekh Al-Fauzan, li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnah, karena mereka takut akan munculnya perselisihan. Sementara ketika muncul sebuah perselisihan dan tidak ada seorang imam yang akan melerai, yang menengahi di antara mereka, yang akan didengarkan suaranya, yang akan dijalankan keputusannya, benar-benar kekacauan yang besar akan terjadi. Maka ini yang difahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, dan mereka mengkhawatirkan munculnya dan terjadinya fitnah yang sangat besar. Karena mereka barakallahu fikum, para sahabat tahu bahwasanya tidak pantas bagi mereka akan hidup meskipun satu malam saja tanpa seorang imam. Li'anna hadza min daruriyatid din, karena perkara ini termasuk perkara daruri dalam agama. Fa ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Namun kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, dan tidak akan mungkin yang demikian ini terwujud illa bisam'i wa ta'ah li waliyil amr, kecuali dengan mendengar dan taat kepada waliul amr. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita, setiap orang yang dalam kalbunya ada iman, yang keimanan dia akan mengantarkan dia tunduk kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, setelah Allah memanggil sifat iman yang ada dalam dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin penguasa di antara kalian. Ikhwan fi din azzakumullah, kata Syekh, setelah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan setelah ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, la budda min ta'ati ulil amr, mesti dan sebuah keharusan untuk taat kepada waliul amr. Meskipun kita katakan sebagaimana faedah yang sering kita ulang-ulang, bahwa rahasia dan hikmah serta faedah yang terkandung di dalam ayat ini, bahwa kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengulang kalimat ati'u pada ketaatan kepada waliul amr, dikarenakan at-ta'atu liwaliil amr muqayyadah, ketaatan kepada waliul amr terbatas dan terikat. Selama mereka menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau selama yang mereka perintahkan itu adalah perkara yang ma'ruf, maka wajib atas kita untuk mentaati perintah tersebut. Namun tatkala yang mereka perintahkan adalah kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Jalla wa Ala, fayaqulu nabiyuna alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak kemudian dikatakan bahwasanya jika waliul amr itu seorang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, yang terjatuh dalam perbuatan dosa, yang terjatuh dalam berbagai macam kezaliman, maka tidak ada ketaatan kepada mereka, dan mereka bukanlah dari jenis waliul amr yang kita diperintahkan untuk mentaati mereka. La, bukan demikian dalam memahami ayat tersebut. Barakallahu fikum. Maka siapa di antara manusia yang suaranya, perintahnya, dan posisinya akan ditaati kalau dipersyaratkan bahwa dia bukan seorang yang berbuat kemaksiatan dan dosa? Tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum, yang terlepas dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Namun barakallahu fikum, yang tidak boleh kita taati adalah perintah dari waliul amir tersebut yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Sebuah faedah disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dari ayat An-Nisa yang ke-59, bahwa kalimat minkum pada lafad wa ulil amri minkum, ay minal muslimin, yaitu dari kaum muslimin. Maka beliau menyatakan, dalla ala annahu yushtaratu fi waliyil amr ayyakuna musliman, menunjukkan bahwa dipersyaratkan waliul amr itu adalah seorang muslim, bukan seorang kafir. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan dari ucapan beliau, فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من انواع البيان شرعا وقدرا. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini tentang as-sam'u wat-tha'ah liman ta'ammara alaina bayanan syai'an za'i'an, dengan penjelasan yang jelas dan menyeluruh, bikulli wajhin, dengan semua bentuk, min alwa'il bayan, dari berbagai bentuk penjelasan, syar'an wa qadran, baik dari sisi syar'i ataupun dari sisi qadari awi tajrubah, na'am, atau pengalaman. Di antaranya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, di antara bentuk penjelasan Nabi tersebut yang menjelaskan tentang al-aslu tsalits, landasan utama yang ketiga, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menyatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sam'i wat-tha'ah, mendengar dan taat, meskipun yang memerintah kalian seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Namun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan musibah dan bencana besar yang menimpa umatnya ini berupa al-furqah wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan, beliau memberikan solusi dan jalan keluarnya. Beliau memberikan obat dari penyakit yang menimpa umatnya tersebut. Maka Rasulullah menyatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyin, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin, khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yang mereka mendapatkan hidayah, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, hadzal aslu tsalits, landasan yang ketiga ini, yaitu as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat, yang Rasulullah jelaskan pada hadis yang lainnya, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dengarlah dan taatilah meskipun yang memerintah kalian seorang budak Habasyi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Majah dan Ahmad rahimahumullah. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, fala yumkinu an tahsula jama'atun lil muslimin, tidak akan mungkin terwujud persatuan bagi kaum muslimin, illa biwali amrin muslim, kecuali dengan adanya seorang waliul amr yang muslim. Naam, walau lam yakun dha nasabin arabi, meskipun dia bukan seorang yang memiliki nasab sebagai orang Arab, bal walau kana mamlukan, bahkan sekiranya dia seorang budak, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mentaati pemerintah dan penguasa tersebut. Hukum asalnya barakallahu fikum, hukum asalnya seorang budak itu tidak boleh menjadi pemimpin. Namun sekiranya dengan berbagai macam cara yang mungkin terjadi, dia mendapatkan tampuk kekuasaan dan kepemimpinan, maka di saat yang demikian itu wajib untuk mentaati penguasa tersebut, meskipun pada dasarnya dan pada mulanya dia berstatus sebagai seorang budak. Oleh karena itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyi. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan ucapan beliau. Thumma sara hadzal aslu. Kemudian jadilah landasan ini, landasan yang ketiga ini. La yu'rafu inda aktsari man yadda'i al-'ilma. Tidak diketahui di sisi kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Fa kaifal 'amalu bihi? Maka bagaimana akan diamalkan? Diketahui saja tidak, bagaimana mau diamalkan? Naam. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan makna ucapan beliau. Sara hadzal aslu, jadilah landasan ini tidak diketahui di sisi kebanyakan orang yang mengaku berilmu. Fayajhaluna mas'alata as-sam'i wa ta'ah. Maka mereka jahil, mereka bodoh terhadap permasalahan as-sam'u wa ta'ah, kewajiban dan keharusan mendengar dan taat. Wa ma laha min fadlin, dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Wa ma laha min ahammiyatin, naam, dan perkara penting yang ada padanya. Ini tentang tuntutan dan keharusan as-sam'u wa ta'ah serta fadilah yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali jahil terhadap perkara ini, atau bahkan pula mereka pura-pura jahil dari orang-orang yang mengaku berilmu. Fakaifa bil awam, lalu bagaimana dengan orang-orang awam? Wahum ashadun nasi, naam, wahum ashadu jahlan fi hada, yang mereka lebih jahil lagi dalam perkara ini, sehingga ketika semakin hari prinsip yang agung ini semakin dilupakan, ilmu tentangnya semakin sirna, sehingga muncullah berbagai macam mafsadah, kerusakan-kerusakan yang tersebar di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan begitu banyaknya orang yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada waliul amr. Dan sungguh barakallahu fikum, berbagai macam fadilah dan kebaikan yang ada di dalam as-sam'u wa ta'ah benar-benar sangat dirasakan. Namun ketika mereka melepaskan prinsip yang sagung, yang sangat agung ini, maka menebarkan dan melahirkan berbagai macam bentuk kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Namun kata mereka, atau kata Syekh Al-Fauzan, fasara syuja'u alladhi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar 'indahum. Jadilah seorang yang berani, yang dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran menurut mereka. Walladhi la ta'khudhuhu fillahi laumata la'im. Di mana seorang yang pemberani ini tadi, dia tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Menurut mereka, huwalladzi yakhruju ala imamil muslimin. Seorang yang mereka gambarkan sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan, yang disifatkan dengan sifat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, adalah alladhi yakhruju ala imamil muslimin, yang keluar dari ketaatan kepada penguasa muslim. Naam, tidak. Wa yakhla'u yada ta'ah, dan melepaskan tangan ketaatan. Wa yunadi bis-saurati ala al-hukamil muslimin, Dan seorang yang pemberani itu adalah Naam yang meneriakkan pemberontakan kepada penguasa muslim. Bimujarradi husuli khata'in minhum. Dengan sekedar terjadi satu, dua, atau tiga kesalahan yang muncul dari penguasanya, yang dia menganggap bahwa penguasa ini adalah penguasa yang zalim, yang tidak adil kepada rakyatnya. Dia memperhatikan satu daerah tetapi mengabaikan daerah yang lainnya. Wahada zulm. Ini kezaliman, kata dia. Sehingga seorang yang pemberani ini kemudian meneriakkan kepada umat untuk memberontak kepada penguasa atas berbagai macam kezaliman dan perbuatan dosa yang muncul darinya, atau sekedar kemaksiatan yang kata Syekh la tasilu ila haddil kufri, yang belum sampai, tidak sampai kepada tingkat kekufuran. Naam. Wa hadhihi minal musibah. Di kalangan manusia, ketika mensifati orang-orang yang mereka berani berbicara lantang tentang penguasa, membicarakan kejelekan penguasa alal manabir, di mimbar-mimbar, atau yang lebih parah lagi dalam tulisan-tulisan. Kalau sekedar ucapan bisa dilupakan, tetapi jika dalam bentuk tulisan yang disebarkan, diedarkan di tengah-tengah manusia, apalagi zaman sekarang ini dengan perkembangan media sosial yang luar biasa, dalam satu detik bisa tersebar ke seluruh dunia, benar-benar menimbulkan kekacauan yang perkara tersebut semakin barakallahu fikum menjadikan rakyat tidak percaya kepada penguasanya, menjadikan kehormatan penguasa semakin tercabik-cabik di mata rakyatnya. Yang musibahnya adalah orang-orang yang seperti inilah yang kemudian dianggap sebagai para pejuang Islam, sebagai para pejuang terhadap kepentingan rakyat, sebagai para pejuang yang memperhatikan nasib orang-orang yang lemah. Wa ilallahil mustaka. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita mengadukan berbagai macam problematika yang menimpa umat ini. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, wa sara hadithul majalis wal nadawat wal muhadarat fi tatabbu'i atharatil wulat. Jadilah pembicaraan di majlis-majlis, di seminar-seminar, muhadarah-muhadarah, untuk membicarakan dan mencari-cari kesalahan penguasa, wa tafkhimiha wa nafkhi biha, kemudian membesar-besarkannya dan menebarkannya di tengah-tengah umat, hatta ya'ulal amru ila tafarruqil kalimah, sampai menjadikan urusannya memecahkan kalimat dan persatuan kaum muslimin. Wa tanfirir ra'iyah min ta'ati waliil amr, dan melarikan rakyat, membuat rakyatnya lari dari ketaatan kepada penguasanya. Hatta yahtallal aman, sehingga keamanan pun menjadi hilang dan sirna. Wa tusfakad dima', sampai pun mengantarkan kepada tingkatan darah tertumpah. Dan ini banyak. Para masyayikh, para ulama, semisal Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, tidaklah mereka menorehkan kalimat-kalimat yang seperti ini kecuali dengan berbagai macam pengalaman yang mereka rasakan, dengan berbagai bukti sejarah yang mereka ketahui. Barakallahu fikum. Bahwa ketika rakyat kemudian terus berupaya tatabbu'i atharatil wulah, mencari-cari kesalahan mencari-cari titik kelemahan penguasanya, kemudian disebar-sebarkan dan dibesar-besarkan di tengah umat. Ini sampai mengantarkan kepada tingkatan tusfakud dima, darah tertumpah. Naam, wa ya'ulal amru ila fasadin ashaddu minal fasadin alladhi yahsulu minas sabr ala ta'ati waliil amr al-fasiq. Dan perkaranya, naam barakallahu fikum, urusannya mengantarkan kepada kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang muncul daripada ketika mereka mau bersabar di atas ketaatan kepada waliul amr yang zalim, yang fasik tersebut. Dia bersabar dengan kezaliman penguasanya. Dia bersabar dengan kesalahan yang muncul dari penguasanya. Naam, padanya ada beberapa hal yang memberikan mudarat kepada kita, yang memberikan mafsadah. Tetapi ada musabar, tidak adanya kesabaran terhadap penguasa yang dianggap zalim ini tadi, dengan kemudian melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, ya barakallahu fikum, ternyata mafsadahnya, kerusakannya jauh lebih besar daripada dengan dia berupaya menyabarkan dirinya. Naam. Yang asy-syekh menyatakan, alladzi indahum lam yasdur minhu kufrun bawah. Seorang penguasa yang zalim, yang fasik, yang muncul darinya kesalahan tersebut, naam, belum muncul berupa kekufuran yang sangat jelas, yang kita memiliki burhan dan kita memiliki hujjah di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tidak sedikit para ulama yang meletakkan bab yang sangat agung ini dalam kitab-kitab mereka, dan senantiasa mereka mengulang-ulangnya dalam karya-karya mereka, memperingatkan umat dalam muhadarah-muhadarah mereka. Karena memang perkara ini adalah prinsip yang sangat agung, yang sangat besar, dan prinsip yang tidak boleh diabaikan, apalagi diremehkan. Naam, karena ini menyangkut kemaslahatan umat secara umum, bukan menyangkut tentang permasalahan pribadi dalam rumah tangga, menyangkut kemaslahatan bersama, kemaslahatan orang banyak, dan mafsadah yang muncul pula akan menimpa orang yang banyak pula. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga benar-benar prinsip ini, seorang mukmin, seorang muslim, apalagi seorang yang mengaku sunni, salafi, harus benar-benar memperhatikan usul yang sangat penting ini. Naam, at-ta'atu li waliil amr, untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, selama tidak muncul dari mereka kekufuran yang jelas, yang kita memiliki burhan di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala, maka wajib atas setiap rakyat untuk mengikat ketaatan kepada waliul amr tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh, al-aslu ar-rabi', landasan yang keempat, landasan utama yang keempat, bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan ulama, wal fiqhi wal fuqaha, dan penjelasan tentang fiqih dan para fuqaha ahli fiqih. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dari ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hada aslun azimun, ini asal, dasar dan prinsip yang sangat agung. Wahuwa bayanul muradi bil ilmi, yaitu penjelasan yang dimaksud dengan ilmu. Apa sih itu ilmu? Wahuwa yaitu annal ilma, bahwa ilmu itu adalah al-ilmu syar'i. Kalau mendengarkan kalimat ilmu di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka ilmu tersebut yang dimaukan dan dimaksudkan dengannya adalah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Ilmu yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada huwal ilmu nafi'. Inilah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya apa itu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu asy-syar'i yang dibangun di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu-ilmu dunia, naam, ilmu pabrik, ilmu kedokteran, ilmu perikanan dan kelautan, ilmu perkebunan dan pertanian, dan yang lainnya. Hadihi la yutlaku alaiha al-ilmu biduni qaidin. Ini tidak dimutlakkan atasnya kalimat ilmu. Naam. Tanpa ada qaid, tanpa ada batasannya. Sehingga idza qila al-ilmu, kalau dikatakan ilmu misalnya, tuntutlah ilmu. Naam. Kalau disebutkan kalimat ilmu yang padanya ada sebuah fadl keutamaan, fa innal murada bihi al-ilmu syar'i, maka yang dimaukan dan dimaksudkan dengannya adalah ilmu syar'i. Naam. Adapun ilmu yang lainnya adalah ilmu yang mubah. Ilmu-ilmu yang lainnya adalah ilmu yang mubah dan tidak dimutlakkan baginya kalimat ilmu. Harus ada kaitnya, seperti ilmu kedokteran, ilmu perkebunan, naam, ilmu perikanan dan seterusnya dari berbagai macam ilmu. Itu kalau ilmu-ilmu dunia. Akan tetapi kalimat ilmu jika disebutkan secara mutlak, yang diperintahkan kita untuk mengejarnya, yang Allah sediakan berbagai macam fadilah bagi orang yang menuntut dan memilikinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan meninggikan derajat orang-orang yang memilikinya, maka yang dimaukan dengan ilmu tersebut adalah ilmu Al-Kitab wa Sunnah atau ilmu syar'i. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Namun sungguh disayangkan, kata Syekh, sekarang ini kalau dimutlakkan kalimat ilmu, maka manusia langsung pikirannya terarah kepada ilmu-ilmu dunia. Ilmu arsitek, ilmu kedokteran, dan yang lainnya. Dalam kondisi barakallahu fikum, orang-orang yang menyandang ilmu tersebut dan menjadi pakar padanya, terkadang dia seorang yang jahil. Jahil dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jahil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu tentang hak-hak Allah. Tidak tahu tentang asma wa sifat yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu dunia itu banyak padanya terjadi kesalahan dan kekurangan. Karena dia berasal atau muncul dan terbentuk dari hasil jerih payah manusia. Naam. Ilmu hukum, tata negara misalnya. Mereka membuat sebuah undang-undang. Yang barakallahu fikum, ketika dibikin sebuah undang-undang dari undang-undang buatan manusia, banyak terjadi padanya kekurangan, banyak terjadi padanya kesalahan, bahkan satu pasal tertentu bisa dimanfaatkan sekian banyak orang yang punya kepentingan sesuai dengan hawa nafsunya. Karena dia adalah dari hasil jerih payah dan buatan manusia. Berbeda dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 42, La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang padanya kebatilan, naam, dari depan ataupun dari belakang, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Tayyib, karena waktu isya sudah masuk, naktafi bihadzal miqdar, nuwasil insyaallah fi darsina al-ati, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah.